السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أستاذ yang berhormat, tadi sudah dijelaskan secara lain menggambarkan betapa berupa hikmat yang sudah sempurna sejarah Islam. Tadi dijelaskan merupakan kelompok minoritas agung dipilih dari pemimpin dan terpilih. Pertanyaannya, di Indonesia ini mayoritas tidak bisa disinggung, sering sampai saat ini tidak mampu menjadi pemimpin yang melaksanakan amanat. Mohon penjelasan menurut Ustaz, solusinya apa? Karena banyak peristiwa justru sudah merupakan tokoh dari kelompok muslim yang agama yang tak perlu, tapi tidak merupakan contoh, bahkan kemunafikan yang banyak muncul di muka publik. Pertanyaannya, solusinya menurut Ustaz bagaimana supaya umat Islam ini menjadi contoh dalam memajukan bangsa Indonesia sebagai cermin dari kesempatan di Ma'adhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kelas berat dari orang yang berbobot. Bicara tadi disebut minoritas, mayoritas. Menjelang pemilu, saya bukan orang partai, saya bukan caleg. Tapi saya ingin menyampaikan pesan, hindari golput. Kenapa Majelis Ulama melarang golput? Itu bukan tanpa alasan. Bukan semata-mata persoalan yang dibahas dari kitab, ayat hadis. Tapi persoalan yang memang dari realitas di masyarakat. Kita berpikir seperti orang sebelah sana. Kalau saya tinggal di negeri ini dan saya adalah minoritas, kapan saya bisa memimpin negeri ini? Kapan saya bisa menempatkan orang-orang saya memimpin di negeri ini? Kalau saya minoritas di negeri ini, ada caranya. Pertama, carilah orang-orang yang pandai bicara, analis-analis politik. Suruh mereka bicara di radio, TV, dan koran betapa sistem politik ini pecah, anggota DPR itu busuk dan segala macam, bikin orang putus asa dan tidak percaya lagi dengan sistem politik, akhirnya orang golput. Sekarang diperkirakan akan golput 40%. Jadi kalau 40% sudah akan golput, tinggal sisa ini. Kalau nanti akan bicara kepemimpinan nasional, dipecah. Munculkan calon yang sini. Kalaupun calonnya cuma 1-2, cari partai-partai kecil, kasih uang banyak, suruh mereka munculkan calon. Targetnya, sesuatu dikurangi dengan golput, yang sisa akan pecah. Tetapi kelompok saya yang minoritas tidak akan pecah. Kelompok saya yang non-muslim akan bergabung dengan kelompok muslim yang sekuler, akan solid, dan saya akan menang. Itu sudah terjadi di Kalimantan Barat. Itu hampir terjadi di Sumatera Utara. Oleh sebab itu, silakan golput, itu masuk strategi mereka. Jadi dibikin dulu sebagian orang golput dulu. Sisa yang sedikit dipecah. Sementara saya dan kelompok minoritas saya, bersama orang lain yang bukan kelompok saya tapi searah dengan saya, kami akan kompak dengan satu pilihan. Inilah strategi minoritas untuk menang. Itu. Saya tidak setuju dengan ide golput. Apa alasannya? DPR busuk, koruptor, segala macam. Oke. Terus kalau udah busuk, mau diapain? Hancurkan sama sekali. Bahwa ini realitas politik tidak bisa dihindarkan. Bahwa sebuah negara harus ada pemimpinnya. Pemimpin di eksekutif, pemimpin legislatif, pemimpin yudikatif. Bahwa tidak semuanya baik. Apakah tidak semuanya baik? Lalu kita bilang sama sekali tidak ada yang baik. Lalu hancurkan semua. Naif banget. Membagi buta. Sementara kelompok lain. Karena teman-teman saya di gereja, kemarin pun saat hari libur, mereka dikumpulkan di gereja. Briefing. Caleg silakan pilih siapa saja. Asal seagama dengan mereka. Tapi nanti soal pilpres, carilah orang yang memang sejalan dengan kita. Kasus Sumatera Utara itu. Satu dua calon muslim, satu calon dari ini. Jadi kurang dipecah. Ambil partai kecil-kecil, bikin calon, bergabunglah kalian. Kami tidak punya dana, orang Jakarta kasih dana. Siapa yang kasih dana? Saya kenal baik dengan gubernur Sumatera Utara yang sekarang ini tahu permainan mereka kemarin. Jadi ide golput itu ide bodoh. Demokrasi bukan sistem yang terbaik, bukan sistem yang terbaik. Tapi itu yang sekarang sedang jalan di sini. Apa harus kita tinggalkan begitu saja? Kalau nanti naik pemimpin-pemimpin nasional yang tidak punya kepedulian pada Islam, kita jangan terlalu idealis harus serba Islamis. Yaitu. Sementara setengah-setengah Islam pun asal masih punya semangat Islam masih lebih baik daripada yang tidak dan bahkan anti pada Islam. Kemudian solusi yang tadi Bapak tanyakan, pertama kekuatan Rasulullah itu pada kekuatan karakternya, kekuatan karakter. Dan ini, tapi juga lihat kondisi seperti sekarang ini, Bapak jangan putus asa, jangan putus asa. Umat Islam itu, jadi kita bukan terpaku pada bernostalgia masa lalu, harus kita lihat. Mulai abad ke-7 sampai abad ke-13, peradaban itu dipimpin oleh dunia Islam. Mulai abad ke-13, dunia Islam mulai pecah dan rontok. Mulai abad 16-17, masa imperialisme. Jadi kalau mulai 13 meluncur ke titik nol, dengan datangnya imperialisme, kolonialisme, penjajahan di seluruh dunia Islam, kita tuh turun di bawah nol. Dan sekarang abad 21, atau abad 20 kemarin, kita baru mulai merdeka. Bayangkan, mulai abad 16-17, seluruh dunia Islam, dari Maroko, Tunisia, Aljazair, terus ke timur sampai Indonesia, dari Maroko sampai Merauke, seluruh dunia Islam terjajah. Tapi mulai abad 20 kan kita mulai bangkit. Bahwa masih banyak harus dibenahi, lihatlah negeri-negeri muslim. Kita negara kita merdeka baru berapa puluh tahun. Malaysia, Mesir, ini masih di bawah 100 tahun semua, masih di bawah 70 tahun semua. Jadi wajar masih banyak harus dibenahi. Tetapi janganlah melihat banyaknya yang belum beres ini, lalu kita katakan, hasudahlah Islam itu dilupakan saja. Atau kita menjadi pesimis sama sekali. Tidak. Makin hari makin baik. Makin baik. Kadang-kadang pembangunan Islam dalam dunia politik tersendat, tapi di dunia ekonomi dia melesat maju. Lihat sekarang perbankan syariah. Industri ekonomi syariah. Melesat. Kayak itu. Ketika politik tersendat-sendat, tapi dunia ekonomi Islam maju. Bisa jadi nanti dunia ekonomi mengalami problem, tapi tiba-tiba dunia kebudayaan. Munculnya karya-karya intelektual, karya-karya sastra. Jadi jangan melihat kondisi umat ini selalu dengan pesimis. Kita ini memang bangsa yang terjajah dari abad 16-17, umat yang terjajah, dan abad 20 mana titik balik. Dan kita mulai merdeka, dan ini baru, masih di bawah 70 tahunan negeri-negeri muslim. Mulai dari Maroko, Tunisia, Aljazair, Mesir, Libya, Sudan, Somalia, Yaman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, kemudian Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, semua dunia Islam itu baru di bawah 70 tahun semua umur. Jadi memang masih banyak progres. Tapi bukan berarti tidak ada kemajuan. Karena itu jangan pesimis. Jangan terlalu melecehkan potensi umat. Potensi kita cukup besar. Itu. Nah, lalu kalau Bapak tanya tadi, kenapa Rasulullah dulu bisa? Tadi kekuatan karakter. Karakter ini, Pak. Kita punya problem pada pendidikan karakter. Kemarin zaman Orde Baru, karena targetnya untuk mengemban amanah konstitusi, bahwa negeri ini, kemerdekaan ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana supaya cerdas bikin sekolah? Bagaimana bikin sekolah? Ya bikinlah SD-SD, impres. Tapi kan orang asal sekolah jadinya. Di daerah banyak loh lulusan SD, punya ijazah SD, baca tulis pun nggak bisa. Tapi karena target politik, SD impres harus ada, ya bikin SD impres, begitu. Pokoknya selesai lulus. Nah, jadi karakter terabaikan. Orang mengejar jumlah. Bikin SD impres, bikin SD jumlah. Jumlah. Baru sekarang kita mau memberesi sertifikasi guru. Semua guru yang mengajar harus berdasarkan uji kompetensi. Berikan sertifikat. Itu pun benar. Kalau nanti makin lama ini kita teruskan, maka umat ini di negeri ini dia akan mengalami pendidikan yang lebih mantap lagi. Pendidikan yang bukan hanya mengejar jumlah kelulusan, tapi juga kualitas, kualitas kompetensi. Nah, di situ nanti akan terbentuk karakter, karakter itu. Yang kedua, selain karakter-karakter individu yang berbasis kompetensi, kehidupan kolektif itu kekompakannya, kekompakannya, ukhuwah bahasa kita. Tapi kita juga kadang-kadang kan terbosan dengan istilah ukhuwah. Ukhuwah ya ukhuwah, tapi kok kayaknya tidak kompak-kompak juga. Nah, ini rasanya perlu juga lah kita belajar menengok sejarah bangsa-bangsa lain yang sukses. Antara misalnya, setelah kejadian Gaza kemarin, maka orang menjadi besar perhatian terhadap Yahudi. Kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya orang tidak begitu peduli pada Yahudi. Tapi dengan peristiwa Gaza kemarin, orang jadi menoleh. Kenapa Israel begitu? Kenapa Yahudi begitu? Apa itu Zionis dan segala macam? Sekarang ini banyak buku-buku ditulis tentang Yahudi. Nah, ada hal yang positif dari kelompok Yahudi. Yang di Amerika pun jumlahnya hanya 6 juta. Penduduk Amerika sekitar 300 juta, Yahudi cuma 6 juta. Cuma 6 juta, tidak banyak. Dan Yahudi yang masuk membanjir ke Amerika, itu banjirnya betul belum 100 tahun. Memang awal dulu, ketika Yahudi diusir oleh Portugal dan Spanyol, tahun abad 15, itu 300 orang ikut Columbus mulai masuk Amerika. Nanti abad 16, seiring dengan datangnya koloni-koloni Inggris masuk ke wilayah Amerika, Yahudi ikut. Tapi itu jumlahnya sedikit. Baru besar-besaran Yahudi masuk ke Amerika, itu dimulai tahun 1910. 1910, jadi belum tahun 100 tahun lah. Dari Eropa Timur. Ketika mereka baru masuk Amerika, mereka dari Eropa Timur, relatif bangsa yang terbelakang. Bodoh, tidak bisa bahasa Inggris. Dalam sejarah-sejarah, saya baca buku-buku Yahudi itu, anak-anak mereka begitu masuk Amerika, dihajar keras untuk bisa belajar bahasa Inggris. Dididik ketat, disekolahkan sebaik mungkin. Para orang tuanya siang kerja, kerja di pabrik, kerja di ini, kerja, malamnya sekolah lagi. Itu tahun 1910, lalu terjadi lonjakan besar lagi masuknya Yahudi ke Amerika tahun 1940. Setelah resesi, resesi besar tahun 30 dan menjelang Perang Dunia Kedua. Jadi, katakanlah puncaknya itu tahun 1940 Yahudi masuk. Apa yang terjadi tahun 1990? 1910 ke 1990, 80 tahun. Katakanlah itu generasi cucu. Yang masuk bapak, kemudian anak, kemudian cucu. Di level cucu, cucu-cucu mereka sudah masuk ke kongres. Sekian puluh orang, saya punya data-datanya itu. Survei-survei sekarang kan survei gampang itu, data-data dari internet begitu banyak. Sekian orang menjadi senator, sekian orang menjadi anggota House of Representatives, sekian persen karyawan di Departemen Luar Negeri, di karyawan di Departemen Kehakiman untuk Yahudi-Yahudi, sekian orang pengacara dan segala macam. Jadi hebat, jumlah mereka kecil, tapi kecil yang kompak, kecil yang terorientasi pada pengetahuan, kerja keras, belajar keras, dan kemudian kompak. Nah, barangkali dengan kita menoleh pada kelompok lain itu, kita menjadi lebih bersemangat lagi. Kenapa kita yang kelompok besar ini masih sulit? Diam-diam, karena kita kurang membina pengetahuan kita. Dan karena orang kalau pengetahuan wawasannya sempit, dengan mudah dia berdomba, dengan mudah larut pada berbagai gosip dan kibah. Tapi kalau orang ini diangkat tingkat pendidikannya, dia menjadi lebih intelektual, lebih cerdas, lebih bicara berdasarkan data dan fakta, bukan semata-mata mengikuti emosi dan prasangkaan. Nah, kelompok ini akan lebih sulit diadu domba. Jadi, apa solusinya? Saya lihat dua saja. Satu, pembinaan karakter individu-individu. Pendidikan tidak lagi mengejar jumlah asal lulus, tapi kompetensi, kompetensi, penguasaan, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, jalinlah kekompakan. Jalinlah kekuatan. Dan untuk bisa kompak ini pun memerlukan pendidikan yang tinggi. Seorang yang pendidikannya tidak tinggi, gampang dibikin pecah belah dia di domba. Demikian. Akhirnya, saya tutup. Sekarang ini kan zaman teknologi informasi. Dengan mudah informasi kita dapat. Lihat malam di Jalan Tamrin Sudirman. orang nyetir mobil macet. Tapi di mobil itu ada televisi. Dari televisi dia dapat informasi. Sambil dia baca SMS atau email melalui BlackBerry, dapat informasi. Dari radio dia monitor jalur-jalur mana yang macet, dapat informasi. Dia menatap keluar, baliho bukan lagi kain, tetapi LCD TV. Informasi, informasi, informasi. Orang kebanjiran informasi. Tapi apa kata Alvin Toffler? Buta huruf abad 21 bukanlah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Buta huruf abad 21 adalah tidak bisa belajar dari informasi yang sudah dimiliki. Orang sekarang kebanjiran informasi, tapi persoalannya pelajaran apa yang bisa dia tak pahami dari informasi. Demikian, selamat belajar, selamat membina karakter, dan selamat membina ukhuwah persatuan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian dalam sekalian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.